Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita terakhir baca penjelasan sifat yang kedua dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kerugian, yaitu mereka yang beramal saleh. Syarahimahallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya amal saleh yakni amalan yang tercakup padanya dua perkara, ada padanya keikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua ada mutaba'ah kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang beramal salat karena riya, sedekah karena riya, talabul ilmi karena riya, minum rahim karena riya, maka amalnya tertolak. Walaupun zahirnya adalah amal baik, tapi tertolak karena tidak ada padanya keikhlasan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kadzalika ittiba'. Demikian juga ittiba', keharusan untuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law annaka amilta amalan lam ya'malhu Rasul alaihi salatu wassalam wa taqarrabta bihi ila Allah wal ikhlas lillahi fa innahu la yaqbalu minka. Kalau seandainya engkau mengamalkan amalan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berniat ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tetapi dengan amal yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddud. Idzan al-amalu shalihu ma jama'a wasfain. Jika demikian, maka al-amal as-salih itu adalah yang mengumpulkan dua sifat. Al-awwal al-ikhlas lillahi azza wa jalla, wa tsani al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk dikatakan amal saleh harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang kedua. Qala as-sifatu tsalihah, sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang diselamatkan dari kerugian adalah wa tawassab bil haqq. Ai sara ba'duhum yusi ba'dhan bil haqq. Yani sebagian mereka berwasiat kepada yang lain dengan al-haq. Wal haq yani huwa syara', adalah syariat. Yani kullu wahidin minhum yusil akhar idza ra'ahu mufaritan fi wajibin ausahu wa qala ya akhi kumul wajib. Ini masing-masing mereka berwasiat kepada yang lain. Ketika melihat yang lain ada pada dia tafrid, lalai dari kewajiban, melalaikan satu kewajiban, maka dia berwasiat dengan menyatakan, ya akhi kumul wajib, laksanakanlah kewajiban yang Allah wajibkan. Demikian juga idza ra'ahu fa'ilan muharramin awsah. Ketika dia melihat yang lain melakukan perbuatan haram, berwasiat kepadanya dengan menyatakan, qala ya akhi ijtanibil haram. Ya akhi, jauhilah keharaman. Ini mana sering berwasiat dengan al-haq. Melihat yang lain lalai, ditegur, diingatkan untuk melakukannya. Melihat yang lain berbuat haram, diberi wasiat untuk menjauhinya. Sehingga fahum lam yaqtasiru ala anafi anfusihim, maka mereka tidaklah mencukupkan kebaikan manfaat untuk diri sendiri. Bal nafa'u anfusahum wa ghairahum, bahkan mereka memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri dengan iman dan amal saleh, dengannya dia memperbaiki dirinya dengan iman dan amal saleh, wa ghairahum, dan juga memperbaiki, memberi manfaat kepada yang lain dengan cara berwasiat kepada yang lain dengan al-haq. Ya, mengingatkannya untuk melakukan kewajiban, mengingatkannya, menegurnya untuk meninggalkan keharaman. Qala as-sifatu rabi'ah, sifat yang keempat adalah wa tawasab bis-sabr. Iman, amal saleh, saling berwasiat dengan al-haq dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ai yusi ba'duhum ba'dan bis-sabr. Di sebagian mereka berwasiat kepada yang lain untuk bersabar dengan kesabaran. Was-sabru habsun nafsi amma la yanbaghi fi'luh. Sabar itu adalah menahan jiwa dari sesuatu yang tidak patut dilakukan. Sabar adalah menahan jiwa dari sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Wa qasamahu al-ulama al-ilmi ila sita aqsam, dan para ulama membagi tiga macam. Nanti itu kita baca besok insyaallah. Yang ingin saya nukil adalah ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tentang empat sifat ini, kata beliau, fabil amraini al-awwalain yukmilu al-insanu nafsah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fabil amraini al-awwalaini, dengan dua poin yang pertama, yaitu iman dan amal saleh, yukmilul insanu nafsah, seorang menyempurnakan dirinya dengan dua perkara pertama, yaitu iman dan amal saleh, seorang menyempurnakan dirinya. Wabil amraini al-akhiraini yukmilu gairah. Wabil amraini al-akhiraini yukmilu gairah. Dan dengan dua perkara yang terakhir, yaitu berwasiat dengan al-haq dan berwasiat dengan kesabaran, yukmilu gairah, dia sempurnakan selainnya. Dia sempurnakan selainnya. Qala wa bitakmili al-umuril arba'ah, wa bitakmili al-umur arba'ah, maka dengan menyempurnakan empat perkara ini, yakunul insanu qad salima minal khasar, maka seorang telah selamat dari kerugian. Wa faza birribhil azim, dan dia telah meraih keuntungan yang besar. Dengan dia sempurnakan empat perkara ini, iman, amal saleh, berwasiat dengan hak, berwasiat dengan kesabaran, seorang selamat dari kerugian, dan dia telah meraih keuntungan yang besar. Demikian tasawuf Rahman Dasanjar Himahullah Ta'ala, dan tafsirnya Allah Alam. Assalamualaikum.